berjuta pada ombak, pada desau angin, pada mimpi di setiap tapak hari yang berlalu. Kutemukan cinta, kutemukan cinta. Kutemukan cinta.